Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya, kita pada kaidah yang ketiga. Nah, kaidah yang pertama sifatullah ta'ala kullu kamalun. Sifatullah ta'ala kullu sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Al-Qa'idah Thaniya, bahwa sifati awsa amibadi isma' Al-Qa'idah Thalitha, sifatullah ta'ala tanqasimu laki isma'in thubutiyatin, salbiyatin, al-manfiyatin. Fathubutiyatu ma'akbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu sifatu kamali la naqsafiyya biwajhin minal wujuh. Ini yang as-subutiyah, ini yang telah ditegaskan di kaidah yang pertama. Sifatullah ta'ala kullu sifatu kamali la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Wa wajibu itsbatuha, fa yajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan haqiqatan fa yajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan. Naam. 'Ala al-wajhi al-la'iqi bihi bidal as-sam'i wal 'aql. Naam. Kemudian sifatu salbiyah. Ini sekarang ini sifat as-salbiyah, al-manfiyah. طيب اقرا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والصفات السلبيه ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقولها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم فقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقال الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور قدرتي عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم. طيب، الصفات السلبية يعني المنفية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه، يعني نفيكاً على الله سبحانه وتعالى dari dirinya، صفات yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Di kitabih dalam kitabnya atau ala lisan rasuli atau melalui lisan rasulnya dari hadis-hadis yang nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi, dan semuanya merupakan yakni semua sifat as-salbiyah al-manfiyah yang dinafikan oleh Allah yang ditepis oleh Allah dari dirinya itu semua adalah sifat naqs, sifat ya yang kurang sempurna. Fi haqqihi, pada hak Allah Ta'ala. Al-mauti, ya, kematian, naum, tidur, jahil, kebodohan, nisyan, kelupaan, ya, keterlupaan, lupa, satu lupa, al-ajz, ketidakberdayaan, taat, kelelahan, طيب dan semisalnya. Ya, fayajib nafiyuha 'anillahi ta'ala, maka wajib dinafikan dari Allah Ta'ala lima sabaqah. Berdasarkan apa yang telah lewat, ma'a itsbati biddiha. Fayajib nafiyuha 'anillahi ta'ala lima sabaqah. Wajib dinafikan dari Allah Ta'ala berdasarkan apa yang telah lewat. Ya, karena itu tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Baik. Karena Allah Ta'ala maha sempurna. Ya. Sebenarnya telah dijelaskan pada kaidah yang pertama. Sifatullah Ta'ala kullu sifat kamali la yaksufiyya biwajhi min al-wujuh. Baik. Maka wajib dinafikan ma'a itsbati diddiha, bersama penetapan lawannya. Ya, penetapan lawan sifat itu. Ala al-wajhi al-akmali, dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi itu bukan ya penafian semata begitu saja, tidak, tetapi itu ditepis, dinafikan karena ya Allah bersifat dengan sifat yang sempurna, yang dengan itu Allah tidak memiliki sifat yang kurang sempurna itu, supaya akan lebih diperjelas lagi pada penjelasan berikutnya. Nah, wadhalika li'anna ma nafahu Allah Ta'ala. Hal itu dikarenakan apa yang Allah nafikan an nafsi dari dirinya, fal muradu bihi, maka tujuannya adalah, maksudnya adalah bayanun tifaihi. Nah, jadi maksud ya Allah menafikan sifat-sifat naqas itu dari dirinya, tujuannya adalah bayanun tifaihi litubuti kamali diddihi. Hafalkan ini. Al-maksud mada, al-murad mada, bayanun tifaihi litubuti kamali diddihi. Penjelasan ternafikannya tertepisnya sifat-sifat nakas itu dari dirinya dikarenakan telah tetapnya kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah yang merupakan lawan dari sifat nakas itu. Jadi la li mujarradi nafsi, bukan semata bertujuan untuk menafikan itu. Ya. Bukan semata penafian belaka. Tetapi ada di baliknya, yaitu apa? Tadi bayanun tifa'ili tsubuti kamal diddihi. Oleh karena itu wajib ya disertai dengan isbat diddihi 'ala wajhil akmal. Li'anna an-nafi laysa bikamal. Karena nafi, penafian itu bukan kesempurnaan. Ya, semata penafian itu bukan kesempurnaan. Illa ayatadhammana, kecuali apabila penafian itu mengandung ma yadullu, apa yang menunjukkan alal kamal, atas suatu kesempurnaan. Jadi penafian semata itu bukan kesempurnaan. Kecuali apa? Kecuali jika penafian itu mengandung ya, mengandung apa yang menunjukkan atas suatu kesempurnaan di balik penafian itu. Wadzalika li'anna an-nafy, itu dikarenakan nafi, penafian adalah adam. Ya. Ketidakadaan. Wal adamu, dan ketidakadaan laisa bisyai, bukanlah sesuatu. Laisa bisyai, tidak punya arti. Ketidakadaan itu tidak punya arti. Fadlan an ayyakuna kamalan, apalagi untuk dikatakan sebagai kesempurnaan. Mana mungkin. Nah, jadi perhatikan, li'anna an-nafya laysa bikamal, karena penafian semata itu bukan kamal, illa ayatadhamma ma yadullu 'alal kamal, kecuali apabila mengandung apa yang menunjukkan suatu kesempurnaan. Wadhalik, jelaskan lagi, hal itu dikarenakan li'anna an-nafya 'adam, karena nafi itu adalah ketidakadaan. Ketika dinafikan berarti kan tidak ada. Wal 'adamu laysa bisyai, ketidakadaan itu ya bukan sesuatu yang berarti, yang punya makna. Fadlan an yakuna kamalan, apalagi untuk dikatakan sebagai suatu kesempurnaan, tidak bisa. Ini satu. Wa li anna an-nafya qad yakunu li 'adami qabiliyatil mahalli lahu, dan dikarenakan sesungguhnya nafi, penafian qad yakun, boleh jadi faktor ya dinafikannya perkara itu li 'adami, dikarenakan tidak adanya qabiliyah, kemampuan untuk menerima al-mahal lahu, tempat itu. Tidak adanya kemampuan dari tempat itu untuk menerimanya. Ya. Tidak adanya kemampuan untuk menerima. Tempat itu untuk menerima apa yang dinafikan itu. Fala yakunu kamalan, maka tidak bisa menjadi suatu kesempurnaan hanya semata ditepis darinya. Kamalau kulta, sebagaimana jika engkau mengatakan al-jidaru la yadhlimu, tembok itu, dinding itu tidak mendzalimi. Apakah berarti tembok itu mulia? Apakah berarti tembok itu sempurna karena tidak mendzalimi? Dengan dikatakannya bahwa tembok itu tidak mendzalimi, apakah itu berarti kesempurnaan bagi tembok karena tidak mendzalimi? Lah. Tidak. Kenapa? Ya. Karena memang tembok itu tidak bisa menerima penyifatan kezaliman, sebagaimana juga tidak bisa menerima penyifatan keadilan. Jadi ketika dikatakan tembok itu tidak zalim, bukan berarti tembok itu adil. Sifat adil dan zalim itu tidak diterima oleh tembok, tidak bisa disifati dengan itu sebuah tembok, tidak bisa disifati dengan kezaliman atau keadilan. Jadi ketika dinafikan darinya kezaliman, bukan berarti dia adil, yang kemudian berarti sempurna. Bisa difahami? Li'adami qabiliyatil mahalli lahu. Baik, wa qad yakunu lil 'adli 'anil qiyami bih, dan boleh jadi ya dinafikan darinya lil ajzi karena ketidakberdayaan anil qiyami bihi untuk melakukannya, untuk memiliki sifat itu. Ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk memiliki sifat itu. Fayakunu naqsan, maka justru itu merupakan kekurangan. Kama fi qawli syair, sebagaimana pada ucapan pujangga Qubayyilatun. Jadi tasghir, bukan Qabilatun, tapi Qubayyilatun. Nah, ini ditasghir, diremehkan gitu. Jadi penyair ini mengungkapkan dengan tasghir Qabilah, yakni Qubayyilah. Ditasghir, dikecilkan, berarti kan diremehkan. Ya, Qabilah yang Qubayyilah, sebuah Qabilah. Qabilah yang hina gitu. La yaghduruna bidhimmatin. Tidak pernah mengkhianati sebuah perjanjian. Wala yadhimuna an-nasa, dan tidak pernah menzalimi manusia habbata khardalin, sebiji khardal, sebiji sawi, sedikit pun maksudnya, tidak pernah menzalimi sedikit pun. Apakah dikarenakan Qabilah itu Qabilah yang sempurna, tidak pernah mengkhianati karena amanah, tidak pernah menzalimi karena adil? La. Tidak pernah mengkhianati perjanjian karena takut. Ya, takut menghadapi resikonya. Bukan karena amanah. Karena mereka penakut. Tidak berani berhadapan. Jadi tunduk-tunduk saja kepada semua perjanjian. Wala yadhimuna an-nas hatta qadara, tidak pernah mendzalimi manusia bukan karena adil, tapi karena tidak berani mendzalimi, takut menanggung akibatnya. Ya. Wa qawlul akhir, dan contoh lainnya, ucapan penyair mengatakan lakinna qaumi, akan tetapi kaumku, wa in kanu dzawi hasabin, meskipun mereka memiliki ya cerita leluhur yang mengagumkan. Laisu minasyarri fi syai'in wa inhana. Laisu, tidaklah mereka minasyar, tidaklah mereka pernah melakukan kejelekan fi syai' sedikit pun, wa inhana, meskipun rendah kejelekan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melakukannya, tidak berdaya melakukan itu, bukan karena mereka ya baik, bukan karena ya mereka sempurna, tapi itu tadi. Jadi jika mereka didzalimi selalu memaafkan. Jika ada yang berbuat jelek ke mereka, maka justru dibalikin yang berbuat baik. Ya. Karena apa? Karena takut, karena lemah. Begitu. Jadi lil ajzi anil qiyami bihi, karena tidak mampu melakukannya, bukan karena memiliki sifat sempurna yang merupakan lawan dari itu. Bisa dipahami? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala misalkan pada hadis kursi mengatakan apa? Inni haramtu dzulma 'ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman dari diriku. Jadi ternafikan sifat zalim dari diri Allah. Karena apa? Karena Allah Maha Adil. Likamali adli. Karena sempurnanya keadilan Allah, maka Allah tidak pernah menzalimi, tidak akan menzalimi. Padahal Allah kuasa untuk menzalimi. Dan ini tidak husnul jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan yaqdiru ayyadhlim, Allah kuasa untuk mendzalimi jika mau. Tetapi Allah tidak mendzalimi karena apa? Karena Maha Adil. Nah, beda dengan ini nih yang digambarkan di bait syair ini, tidak mendzalimi karena bukan karena adil, tapi karena tidak mampu melakukan itu, tidak benar melakukan itu karena lemah, tidak punya kekuatan, takut ya menanggung resikonya akibatnya. Oh iya. Mithal dzalik. Jadi ada tiga faktor ya. Kita tadkik kembali ya, perdalam ya, lebih teliti. Apa tadi? Li'anna an-nafya adamun wal adamu laysa bi syai' fa ta yakuna kamalan. Karena penafian itu adalah ketidakadaan, ketidakadaan tidak berarti apa? Tidak bernilai, tidak berarti ya, bukan sesuatu yang berarti. Apalagi untuk dikatakan sebagai kesempurnaan. Kemudian yang kedua, ya, karena nafi itu boleh jadi dinafikan karena di adami qabiliyah tidak mahal, karena memang tidak bisa menerima pensifatan itu. Nah. Kemudian yang ketiga lil ajzi anil qiyam bi, karena tidak mampu ya melakukannya. Jadi tadi li adami qabiliyah tidak mahal lahu, karena tidak bisa menerima ya, tempat itu tidak bisa menerima pensifatan itu. Nah. Kemudian qadyakun lil ajzi anil qiyam bi, karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk melakukannya. Tembok tadi contohnya ya, di alam kubur itu mahal. Karena tembok itu nanti disifati dengan itu, dia disifati dengan kezaliman, dia disifati dengan keadilan. Nah, kubayilah kabila-kabila suku-suku itu bisa disifati dengan itu, tapi karena tidak mampu melakukannya, tidak berdaya melakukannya, dinafikanlah darinya. Nah, bukan karena adilnya mereka, karena baiknya mereka, tapi karena tidak berdaya melakukannya. Baik. Nah, sekarang kita kembali ya ke contoh. Misal dzalik, contoh terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal dzalik. Contoh qauluhu ta'ala min Allah ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Contoh Al-Furqan. Bertakwalah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Fa nafyul mauti anhu, maka penepisan kematian dari diri Allah, yatadhammanu kamala hayati, ini mengandung kesempurnaan hidupnya. Nah, alladhi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Kenapa tidak akan pernah mati? Karena maha sempurna hidupnya. Al-hayy yang maha sempurna hidupnya. Nah, misalun akharu, contoh lain, qala ta'ala wa la yadhimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan menzalimi siapapun. Nafyu dzulmi anhu yatadammanu kamal adlih. Penafian kezaliman darinya mengandung kesempurnaan keadilannya. Oleh karena itu Allah mengatakan pada kursi yang telah disinggung tadi, ini haram tu dzulma. Aku mengharamkan kezaliman. Artinya Allah kuasa untuk mendzalimi, tetapi Allah mengharamkan atas dirinya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Sehingga tidak akan mendzalimi. Baik. Misalun salitun, contoh ketiga, qulu ta'ala wa ma kana Allah li'ajiza min syafi samawati wala fil ardh. Ya, tidaklah Allah Ta'ala akan terlemahkan oleh sesuatu dari akan terlemahkan oleh sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu yang bisa ya melemahkannya. Ya. Yang bisa membuatnya tidak berdaya. Tidak ada sama sekali lain dunia yang bisa membuat Allah tidak berdaya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Perkasa. Fanafal ajla anhu, maka Allah menafikan ketidakberdayaan dari dirinya. Ya tadumman, fanafyu ya, berarti ini. Fanafyu ini memang, nah, saya cetak ini, harus ditambah titik. Fanafyu seperti yang di atas. Fanafyul maut, فنفي العجز عنه maka penafian ketidakberdayaan dari dirinya yatadammanu mengandung kamala ilmi kesempurnaan ilmunya wa qudratihi dan kekuasaannya walihada qala ba'da wa kana Allah mengatakan setelahnya innahu kana aliman qadira sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa li'anna al-'ajza karena sesungguhnya ketidakberdayaan ketidakmampuan sababuhu faktornya penyebabnya imma ya boleh jadi penyebabnya adalah imma al-jahlu ketidaktahuan kebodohan bi asbabil ijaz ketidaktahuan kebodohan akan faktor-faktor untuk ya mencipta untuk mengadakan sesuatu wa imma qusurul qudrati anhu dan imma boleh jadi ya kurangnya kekuasaan kemampuan darinya untuk melakukan hal itu falikamali ilmi Allah taala maka karena kesempurnaan ilmu Allah taala wa qudrati dan kesempurnaan kekuasaannya lam yakun li'ajizahu maka tidak ada sesuatu yang ya tidak dimampui oleh Allah sesuatu tidak ada sesuatu yang tidak dimampu oleh Allah yang di luar kemampuannya ya yang membuatnya tidak berdaya di langit dan di bumi semuanya Allah maha kuasa atasnya wa bi hadzal mithali dengan contoh ini alimna kita mengetahui anna sifat as-salbiyah al-manfiyah wa sifat sesungguhnya sifat yang dinafikan qad tatadammanu boleh jadi mengandung aktsara min kamal lebih dari satu kesempurnaan. Ya. Boleh jadi mengandung lebih dari satu kesempurnaan. Apa maksudnya? Bihadal mithal. Mithal yang mana yang dimaksud? Mithalun salih. Bihadal mithal dengan contoh yang ketiga ini alimna kita mengetahui anna sifat salbiyah atau bahwa sifat salbiyah wa tatadammanu aktsara min kamal boleh jadi mengandung lebih dari satu kesempurnaan. Karena wa makanallahu li'ajiza min syai'in fis samawati wala fil ardh. Ketika Allah menafikan bahwa tidak ada sesuatu yang membuatnya tidak berdaya di langit dan di bumi, ternyata penafian al-ajiz, ketidakberdayaan dari diri Allah ini mengandung dua sifat kesempurnaan, yaitu apa? Kamal ilmi wa kamal qudrati. Ini maksudnya. Jadi bukan hanya yatadammanu kamala qudrati, bukan hanya mengandung kesempurnaan kuasanya, tapi juga yatadammanu kamal ilmi. Berarti yatadamman akthar min kamal. Paham dong? Bisa dipahami? Ya. Barakallahu fikum. Naqif inda hadha. Intahina min syarah al-qaidah al-thalith. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.